بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد فحياكم الله وبياكم الله. Maka kita lanjutkan pembahasan kita sampai di qauluhu bil wad'i. Ya, sampai situ ya, Mas. Iya. Silakan coba baca, Mas. Mas Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bil wad'i muraduhu bil wad'i amrani. Al awwalu ay yakuna al wadi'u lahu qasidan wad'a. فخرج بذلك كلام السطراني والمجنون والنائم والهادي فإنه لا يسمى كلاما لأن وادعه غير قاصد له. وعلى هذا فلو ittaradna anna majnunan takallama bi asdaqi kalamin qad yuqalu wa min aqsahil kalami fa inna ma yaqulahu la yu'at ma yaquluhu ma yaquluhu la yu'addu kalaman fi istilahin nahwiyina li'annahu laisa mimman yaqsiduna af'alahu wala aqwalahu. Baik. Halaman 34. Perkataan Ibnu al-Ajurrum ataupun pernyataan yang terdapat di dalam matan al-Ajurrumiyah yaitu bil wad'i, dengan pembuatan ataupun dengan peletakan atau sebab pembuatan ataupun sebab peletakan, ya, yang dimana lafaz sempurnanya adalah al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang dapat memberikan faedah sebab pembuatannya, ya, sebab peletakannya. Nah, maka makna dari sebab peletakan ini, ya, jadi muraduhu bil wad'i amrani, ada dua maksud, ya, ada dua penjelasan. Jadi muraduhu bil wad'i, maksud dari ungkapan Ibnu al-Ajurrum sebab peletakan ataupun sebab pembuatan atau dengan pembuatan, itu ada dua penjelasan. Al-awwalu, penjelasan yang pertama, ayyakunal wadi'u lahu qasidan wad'ahu, yakni yang berbicara ataupun yang membuat, ya, ayyakunal wadi', orang yang membuat itu bertujuan membuatnya, maksudnya bertujuan di dalam berbicara. Jadi orang yang berbicara itu memaksudkan pembicaraannya. Fa kharaja bidzalika kalamus sakron. Oleh karena itu, tidak termasuklah ucapannya orang mabuk, karena dia wadhi memang, tapi wadhinya lah laisa lahu qasidan wad'ahu, begitu ya. Jadi tidak bertujuan mengucapkannya. Wal majnun, begitu pula orang gila. Wan naib, begitu pula orang yang tidur. Wal hadi, begitu pula orang yang ngigau. Hadi ngigau sepertinya. Fa innahu la yusamma kalaman. Nah, ini gimana nerjemahinnya, Mas Joko? Fa innahu la yusamma kalaman. Maka sesungguhnya dia tidak dinamakan kalam. Baik, yang tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan kalam. Perkataan orang mabuk. Iya, masya Allah. Fa innahu la yusamma kalaman. Maka yang kita kecualikan tadi itu tidak dinamakan dengan kalam. Li'anna wadi'ahu ghairu qasidin lahu. Karena orang yang berbicara itu tidak bertujuan mengucapkannya. Li'anna wadi'ahu, karena orang yang membuatnya orang yang meletakkannya itu tidak bertujuan, tidak bermaksud untuk membuatnya ataupun untuk meletakkannya. Nah, demikian. Itulah yang dimaksud dengan makna bilwati. Sebab pembuatan ataupun sebab peletakan. Ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama dari ungkapan musannif ataupun ungkapan Ibnul Ajurrum bilwati, maknanya adalah bahwa orang yang membuat ucapan tersebut itu bertujuan membuatnya. Artinya sadar, tidak mabuk, tidak pula gila, dan tidak pula orang yang tidur, tidak pula orang yang ngigau, dan semisalnya. Bermaksud mengatakan kalam tersebut. Iya betul, bermaksud. Artinya dia benar-benar dialah yang membuat, bertujuan membuat kalam tersebut. Ya, jadi maudhu'nya memang dari dia, begitu ya. Iya, maudhu'nya memang dari dia. Benar, ya, qasid dan berniat ataupun bertujuan di dalam membuat ucapan tersebut. Ya. Ya, jadi bilwat ini ya, sebab mufidannya bilwati. Jadi lafzun murakkabun mufidan bilwati. Lafaz yang tersusun yang dapat memberikan faedah bilwati. Ya, sebab bertujuan. Ya, sebab berkeinginan begitu ya. Tafadhal. Ya. Wa 'ala hadza falaw iftaratna anna majnunan takallama bi asdaqi kalamin qad yuqal wa min afsahil kalami fa inna ma yaquluhu la yu'addu kalaman fi istilahin nahwiyyin. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ini, andaikan kita mendengar orang ataupun menganggap orang gila, orang yang gila itu berbicara dengan sejujur-jujurnya pembicaraan, ya. Jadi berbicara ataupun berkata dengan sejujur-jujurnya perkataan, ya qada yuqal, karena memang dikatakan demikian. Wa min afsahil kalam, dan juga berbicara dengan sefasih-fasihnya sefasih-fasihnya pembicaraan ataupun kalam, sebaku-bakunya bahasa. Fa innama yaquluhu la yu'addu kalaman, maka sesungguhnya apa yang dia katakan itu tetap tidak dapat dinyatakan sebagai kalam menurut istilah orang-orang nahwu, ya fi istilahin nahwiyyin. Kenapa? Li'annahu laysa mimma yaqsudun af'alahum wala aqwalahum. Karena ucapan mereka tadi, ya, ucapan orang gila tersebut itu tidak mereka maksudkan. Mimma yaqsudun af'alahum, ya, tidak mereka maksudkan perbuatan mereka, wala aqwalahum, dan juga perkataan mereka, ya, tidak mereka maksudkan. Nah, demikian. Nah, ini yang pertama. Ini penjelasan yang pertama untuk kalimat wada', ya, karena memang kalimat bil wada' ini ya bisa jadi penjelasannya ada dua maksud, ada dua tujuan. Ya, tujuan yang kedua, silakan baca, Mas. As-sani ayyakuna bil wada'il arabiyyi fa yahrudu bidzalikal qaidil kalamu al-ajami falau ja'ana kalamun yufidu fa'idatan la yatasawwafus sami'u ba'daha ila syai'in lakinnal arabiyya la yakhamuhu fa'innahu layusamma kalaman idh labudda ayyakuna bil wada'il arabiyyi bimakna ayyakuna mutabiqan lil lughatil arabiyyati wa illa lam yakun kalaman indan nahwiyina. Nah, kemudian penjelasan yang kedua dari makna ucapan bil wada'i adalah ayyakuna bil wada'il arabiyyi, di mana ucapan tersebut itu dibuat dengan bahasa Arab, ya, bil wada'il arabi. Jadi bahasanya itu bahasa Arab-Araban. Fa yakhruju bidzalikal qaidil kalamul ajami. Nah, berdasarkan penjelasan ini, berdasarkan keterangan ini, maka tidak termasuklah ucapan orang-orang non-Arab. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. Walaupun ucapan tersebut, walaupun ucapan yang nyampe ke kita itu, itu memberikan faedah yang sempurna, yang kita pun enggak lagi menunggu-nunggu, la yatasawwafus sami, ya, pendengar itu enggak lagi menanti-nanti ucapan berikutnya, ya, karena kan sempurnanya ucapan tersebut. Ya. Ila syai'in, ya, kepada ucapan berikutnya ataupun kepada kalimat-kalimat berikutnya. Lakinnal arabiyya la yafhamuhu, akan tetapi orang Arab tidak memahaminya, dikarenakan bukan arabiyya. Fa innahu la yusamma kalaman, maka ini tidak dinamakan kalam. Idza budda yakuna bil wad'il arabiy, kesimpulannya berarti dia harus ataupun mesti berupa bahasa yang dibuat oleh orang Arab. Bil wad'il arabiy, yang pembuatannya itu ke Arab-Araban. Lebih kejam. Lebih kejam, ya. Baik, itulah bisa jadi maknanya. Ya, bima'na ayyakuna mutabiqan lil lughatil arabiyyah. Ya. Maknanya, maksudnya adalah bahwa dia harus bersesuaian dengan lughah Arabiyyah. Jadi, Arab Indonesia juga enggak laku walaupun kalimatnya kalimat Arab. Ya, kenapa ayyakuna mutabiqan lil lughatil arabiyyah? Harus bersesuaian dengan bahasa Arab. Jadi oleh karena itu ila sa'atin, yang maksudnya adalah kejam, kan, itu enggak bisa, kan, gitu. Karena apa? Laisa mutabiqan lil lughatil arabiyyah. Sementara syaratnya ayyakuna mutabiqan lil lughatil arabiyyah. Ya, walau ila sa'atin, ila ya kalimat Arab, sa'ah kalimat Arab, ya tapi maknanya kejam, ya itu enggak bisa, kan, gitu. Wa illa lam yakun kalaman 'indan nahwiyyin. Jadi itu tidak bisa dinamakan kalam di sisi ahli nahwu ataupun menurut istilah ataupun menurut definisi ahli nahwu. Ya, itu tidak bisa dinamakan dengan kalam. Lanjut, Mas Joko. Falau khotoba insanun khutbatan kamilatan Injiliziyati Masalan Fa inna khutbatahu hadihi latusamma kalaman indan nahwiyina. Ya, coba bahasa Indonesia kan. Semua. Ya, falau. Maka. Maka kalau ini apa? Khotbah, khutbah. Maka kalau manusia berkhutbah seseorang. Nah, iya. Maka kalau seseorang berkhutbah, iya. Khutbahnya sempurna. Iya, dengan khutbah yang sempurna. Khutbah yang sempurna dengan bahasa Arab. Iya. Bahasa Inggris. Iya, benar. Misalnya apa ini ya? Misalnya jika sesungguhnya maka sesungguhnya iya. Khutbahnya tidak dinamakan kalam pada sisi orang-orang nahwu. Iya, menurut orang-orang nahwu. Baik, masyaallah. Ya, ini itu dia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Falau khataba insanun." Jadi kalau orang-orang ya, kalau seandainya orang-orang berkhutbah, khutbah yang sempurna, ya, melakukan khutbah yang sempurna dengan bahasa Inggris, ya dengan bahasa Inggrisia misalnya, maka khutbahnya ini tidak dinamakan kalam menurut orang-orang nahwu. Karena mereka enggak paham. Jadi bagi mereka itu bukan kalam. Nah, begitu. Ya, walau mereka tahu itu adalah al-lughah, tapi bukan kalam. Nah, demikian. Karena menurut mereka kalam itu adalah lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Ya. Baik, lanjutkan. Wa kadzalika suhuful lati. Suhuful lati. Suhuful lati tuktabul tuktabul, enggak ada alifnya. Tuktabul an ana tuktabul an ana laisat bikalamin li annaha kitabatu biduni lafzin. Iya. Jadi wa kadzalika suhuful lati tuktabul ana laisat bikalamin. Begitu juga dengan lembaran-lembaran yang dituliskan saat ini. Jadi lembaran-lembaran yang ditulis yang ada pada saat ini, laisat bikalamin. Maka lembaran-lembaran tersebut yang dituliskan di dalam lembaran-lembaran itu, maka tulisan itu, tulisan yang ada di lembaran-lembaran tersebut itu tidak dinamakan dengan kalam. Li'annaha kitabah, ya, karena itu tulisan biduni lafdin, di mana tulisan itu tanpa lafaz. Dan lafaz seperti yang kita ketahui adalah kemarin apa? Kata Ibnu Utsaimin, apa itu lafzan? Wal lafzu huwa an-nutqu bil lisan. Ya. Sementara kalau kata Syekh Muhammad Muhyiddin, lafaz itu adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf al-hija. Jadi lafaz itu adalah suara yang mengandung sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ataupun mendefinisikan, memberikan had untuk lafaz adalah an-nutqu bil lisan. Ya, sesuatu yang diucapkan dengan lidah. Sementara kitabah itu sesuatu yang dibuat oleh tangan, ya, kan begitu. Bukan biduni lafdin, intinya bukan lafaz. Ya. Baik, lanjutkan Mas Gulam bacaannya. Al-Quyud, alif lamnya. Izan al-Quyudul Quyudu arba'atun. Al-Lafdu Al-Lafdu Al-Murakkabu Al-Mufidu Bil-Wada'i. Fala yakunu Fala yakunu al-kalamu Kalaman illa bihadihil Quyud. Illa bihadihil Quyudi. Bihadihil Quyudi arba'ati. Iya, al-arba'ati. Al-arba'ati. Fa'idha tammat hadihi syurutu fil kalami. Fahuwa al-kalamul maradu. Al-muradu. Fahuwa al-kalamul وهو الكلام المراد مراد ايه itu fathahnya ra itu وهو المراد في الاصطلاح النحوي ايه nah idzan alquyud arba'atun. Jadi kesimpulannya syaratnya itu ada 4 ya. Alquyudu arba'atun, alquyud itu jamak dari qaid, ya, kaitannya ada 4 ya. Jadi kaitannya ada 4 ataupun syaratnya ada 4. Pertama al-lafzu, kedua al-murakkabu, ketiga al-mufidu, keempat bil-wad'i. Walau kita tahu bil-wad'i ini sebenarnya adalah muta'alliq bagi al-mufidu, tapi itu apa namanya, menjadi qaid, ya, juga menjadi kaitan terkait had daripada al-kalam. Fala yakunul kalam kalaman. Oleh karena itu, tidaklah sebuah kalam itu dinamakan dengan kalam, tidaklah sebuah kalam itu menjadi kalam illa bihadhil quyudil arba'ah, kecuali memenuhi 4 syarat ini, ya, ataupun 4 kaitan ataupun 4 keterangan tadi. Fa idza tammat hadhihi syurut fil kalam fa huwa al kalam al muradu fi istilahin nahwi. Jadi kalau misalkan terpenuhi sempurna syarat-syarat ini di dalam sebuah kalam, maka itulah kalam yang dimaksudkan oleh istilah ahli nahwu. Nah, demikian. Baik, lanjutkan Mas. Idza qala qailun Bismillahirrahmanirrahim fa innahu kalamun murakkabun min kalimataini fa aktsara taqdiran li anna taqdira bismillahi aqra'u amma laulam nuqaddir aqra'u lam yakun kalaman. Baik. Idza qala qail. Jadi kalau ada orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ada orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim fa innahu kalamun murakkabun min kalimataini fa aktsara taqdiran. Maka ini adalah kalam yang tersusun dari 2 kalimat ataupun lebih, takdiran. Bukan tahqiqan. Ya, karena sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin, di mana kalam itu, murakkab itu ada yang tahqiq, iya, ada yang takdir. Kan begitu. Ada yang haqiqah, ada yang muqaddarah. Nah, jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim itu kalamnya, tarkibnya adalah tarkib takdir. Bukan tarkib tahqiq. Tapi tarkib takdir. Di anna takdir karena aslinya adalah bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Itu aslinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Amma laulam nuqaddir, karena kalau misalkan enggak kita takdirkan demikian, ya ini laulam nuqaddir aqra'u lam yakun kalaman. Enggak bisa dibilang kalam. Kenapa? Karena huruf itu fakir gitu ya. Huruf itu butuh terhadap jumlah, enggak bisa enggak. Ya, seperti halnya bahasa Indonesia, di mana kata sambung ataupun kata tugas itu butuh sama jumlah. Dari itu butuh sama jumlah, enggak bisa enggak. Kan gitu. Ke masjid, ke itu butuh sama jumlah, enggak bisa enggak. Dengan, ya, dengan pisau itu butuh sama jumlah, enggak bisa enggak. Misalnya dia memotong dengan pisau, kan gitu. Nah, begitu pula dengan nama. Makanya ini butuh terhadap jumlah. Sebab huruf itu fakir gitu ya. Miskin gitu. Nah, demikian. Ya, sebagaimana kita ketahui sendiri, harf itu apa definisinya? Kemarin? Harf. Harfun ja'ari ma'nan. Iya. Nah, itulah dia. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikannya gimana kemarin? Al-harfu. Oh, belum ya? Belum sampai ya? Oh, belum ya. Oh, belum benar. Iya, iya benar. Iya, belum, iya benar. Ya, nanti ada dia terangkan ya apa itu al-harfu. Tapi kita sudah pernah tahu ya bahwa al-harf itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu kalimat yang memiliki makna pada selainnya. Jadi dia enggak bisa berdiri sendiri. Atau dengan kata lain, maknanya tidak dapat difahami, maknanya tidak sempurna kecuali bersambung dengan kalimat-kalimat lain. Ya, karena fakirnya dia gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mentakdirkan aqra'unya atau yang semisalnya, misal akulu, misal atawadda'u, misal adhabu, misal arkabu, kan gitu ya. Arkabu dan sebagainya, kita tidak menakdirkan hal tersebut atau abda'u. Atau tawakal tuh ya, kalau itu enggak ditakdirkan ya. Ya kalau di situ iya di situ langsung ya. Baik, di situ tahqiq ya. Ya di situ murakkabnya tahqiq. Ya adapun kalau bismillahirrahmanirrahim yang biasa selalu kita ucapkan, maka itu murakkabnya takdir. Karena ada yang ditakdirkan di sana, yaitu aqra' ataupun yang semisal dengan aqra'. Dan kalau tidak kita takdirkan justru bukan kalam. Nah, demikian. Lanjut Mas. Walihada kalau kulka ar-rajulu al-qadiru al-bari'u al-fahimu wa ataita ya benar ah bi awsaf jamak dari sifat adidatin. Fahada la yusamma kalaman hatta ta'tiya bisyai'il mufidi li anna sami'a la yazalu yatatallau aw yatashawwafu ila shay'in. Baik. Walihada falau qulta, nah oleh karena itu andaikan engkau berkata ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu, ya, orang yang berkompeten, ya, seorang laki-laki yang berkompeten, yang mahir, yang berpemahaman itu, ya, jadi seandainya kita berkata ataupun seandainya engkau berkata seorang laki-laki yang berkompeten, yang mahir, yang paham itu, yang berpemahaman itu, wa ataita bi awsafin adidatin, atau bahkan engkau menambah lagi sifat-sifatnya, fahada la yusamma kalaman, tetap aja enggak bisa dibilang dengan kalam, hatta ta'tiya bisyai'il mufid, sampai kita memberikan sesuatu yang sesuatu yang memberikan faedah ataupun sesuatu yang membuat titiknya itu benar gitu ya. Titik pembicaraannya benar. Li anna sami, karena kalau kita ngomongnya seperti yang tadi, la yazalu yatatalla. Ya, pendengar senantiasa berpikir-pikir gitu ya. Maksudnya yatatalla. Iya, senantiasa nyari-nyari jawabannya begitu ya. Ini apa? Kenapa? Kan ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu. Lalu kita titiknya sampai di situ, maka titiknya enggak benar ini gitu. Dan orang yang mendengar itu pasti ya tatalla mencari-cari ininya gitu, jawabannya gitu ya. Kenapa? Kenapa kan gitu. Ya atau senantiasa kenapa apa berkenapa gitu ya. Si pendengar senantiasa berkenapa. Aw yatashawwafu ila syai'in, atau dia nunggu kalimat berikutnya. Nah demikian, menanti-nanti kalimat berikutnya. Nah, oleh karena itu ini tidak dinamakan dengan kalam, sampai kita datangkan ataupun sampai kita berikan kalimah yang menyempurnakan susunan-susunan tersebut. Nah demikian, intinya ya, al-quyudul arba'ah itu wajib terdapat pada sebuah kalam, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu aqsamul kalam. Silahkan lanjutkan Mas Ghulam bacaannya. Aqsamul kalam. Qauluhu fa aqsamuhu thalathatu. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bi ma'na. Ya, bahasa Indonesianya. Perkataannya dan terbagi pada tiga. Iya. Aqsamuhu. Iya. Dan dia jamak dari qism. Qism pembahagian, berarti pembahagian yang tiga. Pembahagian-pembahagiannya ada tiga. Iya, mubtada khabar. Bagian-bagiannya ada tiga bagian. Iya, betul. Al-ism. Yaitu isim. Fi'il dan huruf. Yang datang. Iya. Datang makna. Iya, baik. Ya, yang memiliki makna maksudnya. Iya, yang datang untuk ya wa harfun ja'a lima'anan. Ya, kenapa Ibnu Al-Jurrum harus bilang ja'a lima'anan, huruf yang datang ataupun yang memiliki makna? Ya, karena kita tahu istilah harf ini punya dua rujukan ya. Jadi ada yang merujuk kepada kalimah, ada yang merujuk kepada huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika kita bilang harf, ya maksudnya seperti hamzah, ba, ta, ta, di mana huruf-huruf hijaiyah itu kan tidak datang makna untuknya, kan gitu ya. Tidak datang makna untuknya. Sementara huruf yang dimaksudkan di sini ataupun aqsamul kalam ini, aqsamul kalimah ini, yaitu adalah huruf yang datang padanya makna. Ya. Jadi datang padanya datang makna untuk dia, begitu. Nah, demikian. Baik, lanjutkan Mas Ghulam. Aqsamul kalami thalathatun. Wal hasru bi yahtadu ila tawfiqin. Fa idza qala qailun ma ad-dalilu ala anna aqsamal kalami thalathatun. Hal fil qur'ani ma yadullu ala anna aqsamal kalami thalathatun. Baik, sampai di situ coba bahasa Indonesia kan. Oh, sebentar ya, saya bahasannya dulu. Aqsamul kalam, jadi ini syarah dari Syekh Ibn Utsaimin terkait lafaz yang terdapat di dalam matan, yaitu aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'anan. Nah, kemudian Syekh mengatakan, ya, maksudnya syarih mengatakan aqsamul kalam thalatha. Ya, maksudnya adalah aqsamul kalimah ini, aqsamul kalam thalatha. Pembahagian-pembahagian kalimah itu ada tiga. Wal hasru yahtaj ila tawqifin, ya, kata syarih. Dan keterangan ini ataupun pembatasan ini yahtaj ila tawqifin, tentunya bersifat skakmat gitu ya. Tawqif. Ya. Tawqif terhenti gitu. Iya, jadi yahtaj ila tawqifin. Yes. Apa namanya? Skakmat gitu. Enggak ada cerita lagi kan gitu. Jadi yahtaj ila tawqifin. Ya, enggak ada jalan lagi gitu. Baik. Jadi yahtaj ila tawqifin. Jadi pembatasan ini yahtaj ila tawqifin. Mutlak. Iya, mutlak ya. Jadi tawqif. Ya, seperti pernyataan kita biasanya antum sering dengar kalau yang sering-sering belajar soal akidah ya. Ibadah tauqifiyah. Ya kan gitu. Ibadah itu tauqifiyah, ya, artinya skakmat gitu loh. Enggak ada cerita lagi. Ibadah itu tauqifiyah. Jadi gimana yang dilakukan, apa gimana yang diterangkan oleh syariat, begitulah yang kita lakukan kan gitu. Nah, tapi demikian. Jadi wal hasru, nah maka soal pembahagian ini juga sifatnya tauqif. Yahtaj ila tauqifin. Fa idza qala qail, nah kemudian kalau misalkan ada orang yang berkomentar, mad dalil? Apa dalilnya kalau itu tauqif? Kan gitu. Apa dalilnya? Ala anna aqsam al-kalam tsalatsa. Maka jawabannya kemudian hal fil Quran, apakah ada di dalam Al-Qur'an ma yadullu ala anna aqsam al-kalami tsalatsa, bahwa yang menunjukkan bahwa ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pembahagian kalam itu tiga sehingga kita bilang tauqif kan gitu. Au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsam al-kalam tsalatsa, atau di dalam hadis ya, di mana hadis menyatakan pembahagian kalam itu tiga ya, sehingga kita bilang yahtad ila tauqif tadi di atas kan gitu. Au fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsam al-kalami tsalatsa, atau ijma'nya para ulama kan gitu. Au fil qiyas, atau di dalam qiyas ya, ini dalil-dalil yang terdapat di dalam syariat ya, dalil-dalil ataupun khitabullah ya, khitabus syara. Au fil qiyas ma yadullu ala anna aqsam al-kalam tsalatsa, qulna ya, maka jawabannya laisa fil kitabi wala sunnati wala ijma'i wala qiyasi. Jadi bukan didapati ya, terkait tauqifnya tadi itu tidaklah didapati di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam hadis, tidak pula menurut ijma', tidak pula berdasarkan qiyas, li'anna hadhil adillah innama nahtaju ilaiha fi itsbatil ahkam syar'iyyah. Karena yang tadi-tadi itu yaitu al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas itu adalah dalil-dalil yang kita butuhkan di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Amma an-nahwu fala yahtaj ila hadza, atau lebih tepatnya ila hadhi ya, karena ada banyak tadi. Baik, amma an-nahwu fala yahtaj ila hadhi, jadi enggak butuh ini, nahwu enggak butuh pendalilan tersebut kan gitu. Lakinnal ulama, lakin lil ulama'i dalilun ala inhisari aqsamihi fi thalathatin, tapi tetap ya, ulama memiliki dalil atas pembatasan pembahagiannya tersebut kepada tiga bahagian. Apa itu? At-tatabbu'u wal istiqra'u. Penelaahan dan pengkajian. Pentelaahan dan penelitian. Itulah dia dalilnya. Nah, silakan lakukan penelitian. Silakan lakukan pentelaahan. Benarkah terbukti begitu? Bahwa enggak keluar dari tiga bahagian tersebut. Nah, jika antum telah melakukan penelitian dan penelahan, ternyata enggak, yang benar ada 4, ya silahkan kan. Ya, yang benar ada 4 atau yang benar ada 5 kalimat itu. Setelah antum melakukan penelahan dan penelitian terhadap sekian ribu kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, ya, bukan ribu lagi, jutaan ya. Ya, ada yang bilang 4. Ya, baik. Nah, demikian. Yani annal ulama rahimahumullah tatabba'u kalam al-Arab. Jadi begitu cara mereka melakukan penelitian dan pentelaahannya. Di mana mereka mentelaah ucapan-ucapan orang Arab. Fa wajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsami thalatha. Maka mereka dapati bahwasannya kalimah itu ataupun bahasanya orang Arab itu tidak keluar dari tiga macam ini, yaitu apa? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, harf yang dimaksudkan di sini adalah harf yang memiliki makna, bukan seperti huruf hijaiyah yang itu bukan bahagian daripada kalimat. Itu komponen kalimat ya. Ya, kalau huruf hijaiyah itu komponennya kalimat, atau kalimat itu justru terbentuk dari huruf tersebut. Nah, huruf yang dimaksudkan di sini adalah huruf yang dia sudah terbentuk dari huruf gitu loh. Yaitu huruf yang memiliki makna. Walau seperti yang kita ketahui maknanya tidak sempurna kecuali bersambung dengan kalimat lain. Itulah harf. Ya, jelas sampai di sini, ikhwah. Baik. Saya baca aja ya, karena takutnya. Fa idza qulta sah. Fa huwa ismu fi'lin. Maka kalau misalkan engkau mengatakan sah, maka ini adalah isim fi'il. Jadi tetap enggak keluar dari tiga bahagian itu. Ai innahu la yakhruju an kaunihi isman. Ya, jadi ungkapan sah ini ataupun kalimat sah ini yang enggak keluar juga dari statusnya sebagai isim, gitu loh. Tidak keluar juga statusnya dari statusnya sebagai isim. Fal ismu yashmalul ismal khalis wasmal fi'il. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, ya kan? Karena sebab isim itu ada mencakup isim yang murni dan juga mencakup isim yang bermakna fi'il. Ya, ada yang murni isim, ada yang dia itu isimnya sifatnya terkontaminasi dengan fi'il gitu ya. Baik, tidak murni ya, palsu, isim palsu gitu ya. Baik, masya Allah. Ya, intinya ada al-ismul khalis, ada wasmul fi'il. Intinya apa namanya, kesimpulannya la yakhrut an kaunihi isman, ya, dia enggak keluar dari statusnya sebagai isim. Wal muallif rahimahullah nadhran likauni kitabihi mukhtasaran walil mubtadiina lam yuhaddul isma. Ini ungkapan baru ya. Wal muallif rahimahullah nadhran likauni kitabihi mukhtasaran walil mubtadiina lam yuhaddul isma bismihil khassi, yakni lam yahuddahu bil rasmi lakin haddahu bil hukmi wal alama. Kemudian yang perlu kita sadari juga di sini ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan muallif ya, rahimahullah, di mana muallif rahimahullah itu memandang bahwa status tulisannya ini itu bersifat mukhtasar. Ya, tulisannya ini adalah tulisan yang bersifat intisari. Ya, mukhtasar, ya, kitab mukhtasar. Walil mubtadiin, dan diperuntukkan untuk orang-orang mubtadi, pemula. Lam yahuddal isma bismihil khas, sehingga dia tidak memberikan definisi isim secara khusus. Ya, tidak memberikan definisi isim secara khusus, yakni lam yahuddahu birasmi, maksudnya tidak memberikan definisi isim secara khusus, tidak memberikan definisi isim secara rasamnya, secara gambarannya. Jadi Syekh ataupun Al-Imam Ibnu Al-Jurrum tidak memberikan definisi isim secara gambarannya, bagaimana gambaran isim itu. Ya, supaya kita bisa mengkelompokkan, oh ini isim, oh ini bukan isim, ini isim, ini bukan isim. Karena apa? Ada gambaran yang diberikan, ada apa namanya itu? Ada penjelasan gambaran, ada definisi gambaran yang diberikan oleh kepada kita, kan begitu. Namun di sini muallif tidak melakukan hal tersebut. Ya, karena apa? Memandang bahwa status tulisannya ini adalah kitab mukhtasar, kitab yang bersifat intisari, dan juga ini diperuntukkan untuk pemula. Ya, karena memang lakin ya haddahu bil hukmi wal alama, akan tetapi dia memberikan keterangan secara hukum dan secara tanda. Lakin haddahu bil hukmi wal alama, memberikan keterangan secara hukum dan secara tanda. Fal ismu masalan ba'dun nahwiyyin yaqul, ya, di mana memang isim sebahagian ahli nahwu itu memberikan definisi madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi ahadil azminah thalatha. Inilah gambarannya, inilah had bir rasam, definisi secara rasam. Definisi secara rasam isim itu adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi ahadil azminah thalatha. Sesuatu ataupun apa saja yang menunjukkan ataupun apa saja yang memiliki makna pada dirinya sendiri, ya, isim definisinya secara gambaran, ya, gambaran dirinya. Jadi gambaran diri daripada isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri yang tidak terikat dengan salah satu tiga waktu. Ini gambaran diri isim. Adapun gambaran diri fi'il, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati thalatha. Apa saja atau sesuatu yang memiliki makna pada dirinya sendiri yang terikat dengan salah satu tiga waktu. Ya, waktu yang dimaksudkan di sini waktu yang sudah kita kenali selama ini, yaitu waktu telah, waktu sedang, dan waktu akan. Ya, di mana fi'il itu adalah sesuatu yang memiliki makna pada dirinya sendiri dan terikat dengan salah satu dari telah, sedang, atau akan itu. Jika sebuah kalimat itu terikat dengan salah satu tersebut, ya, maka fi'il. Tapi jika sebuah kalimat tidak terikat dengan salah satu waktu tersebut, maka isim. Sementara gambaran harf ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa inna ma yadhharu ma'nahu fi ghairi. Ya, sementara kalau di atas kan madalla ala ma'nan fi nafsi, sementara ini ma laisa lahu ma'nan fi nafsi, yang enggak memiliki makna pada dirinya sendiri. Tapi bukan enggak punya makna ya. Makanya di sini dikatakan yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Sementara kalau di atas kan memiliki makna pada dirinya sendiri. Isim memiliki makna pada dirinya sendiri, fi'il memiliki makna pada dirinya sendiri. Namun harf tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Wa inna ma yadhharu, hanya saja maknanya itu muncul jelas ya, terang benderang fi ghairihi, jika dia bersama yang lainnya atau terdapat pada kalimat lainnya. Wa inna ma yadhharu ma'nahu fi ghairihi, ya, hanya saja maknanya itu muncul ataupun jelas ataupun tampak pada selainnya, maksudnya pada kalimat-kalimat lainnya, ya, ya tentunya pada kedua saudaranya, ya, saat dia terhubung dengan kedua saudaranya yaitu isim ataupun fi'il. Nah ini ya, definisi ini tidak kita dapatkan di dalam matan. Oleh karena itulah tadi Syarih menjelaskan bahwa muallif tidak menyertakan definisi ini, ya, maksudnya Ibnu Al-Ajurum tidak menyertakan definisi tersebut sebagaimana yang didefinisikan oleh bahagian ahli nahu, itu dikarenakan muallif memandang kitabnya ini adalah kitab mukhtasar. Kitabnya ini adalah kitab untuk mubtadi. Karena sehingga itu enggak perlu. Sampai-sampai di sini Syarih mengatakan lakin hadza fil haqiqati ma'a su'ubatihi 'alal mubtadi. Faidatuhu qalilatun. Akan tetapi ini, ya, definisi ini, definisi gambaran ini, secara apa namanya, adalah definisi fil haqiqah, definisi secara hakikatnya. Ma'a su'ubatihi, ya, di samping sulitnya hal tersebut, alal mubtadi, bagi pemula. Faidatul qalilah, yang memang faidahnya sedikit sekali. Ya, kecil gitu ya, faidahnya sedikit. Ya, tapi saya katakan bahwa ini menurut saya pribadi hanya berlaku bagi orang Arab. Adapun bagi orang Indonesia ataupun non-Arab, ya, definisi secara gambaran ini menurut saya itu dibutuhkan. Ya, sebab kita butuh hal kan? Ya, karena bukan bahasa kita. Ya, sementara kalau mereka cukup dikatakan bahwa ya, ada tanwin itu isim, ada alif lam itu isim. Ya, ya bagi pemula itu penting ya. Tapi bisa jadi juga ya, jika yang dimaksudkan di sini adalah muqtadi beneran. Ya, misalkan ketika antum mengajarkan isim kepada seorang anak, kan gitu ya, anak SD umpama, ya maka ketika kita definisikan definisi seperti ini, madalla ala ma'nan fi nafsi ghairu muqtarin, itu juga dia enggak akan paham. Pokoknya kita terangkan aja ke dia bahwa isim itu pokoknya kalau ada tanwin itu isim. Sehingga setiap dia nemuin tanwin, oh berarti isim. Kan gitu ya. Jadi kalau memangnya dimaksudkan di sini mubtadi beneran, ya memang tepat ya. Faidatuhu qalilah. Bagi mubtadi, penjelasan seperti ini itu faedahnya sedikit. Bagi mubtadi, penjelasan seperti ini faedahnya sedikit. Tapi bagi di atas mubtadi apa? Sanawiyah ya, bagi orang apa sanawiyah atau di atas ibtida ya, sanawiyah, ya, maka penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan. Wallahu a'lam. Amma ta'rifuhu bil alamati fahu ashal lil mubtadi. Adapun pengertian secara alamat ya, secara ciri-ciri, secara tanda, itu lebih mudah bagi pemula. Demikian. Ya, li'anna al-huruf minha syai'un la ma'nan lahu. Ya, la ma'nan lahu atau la ma'na lahu. Ya. La ma'na lahu atau la ma'nan lahu? La ma'na lahu. La ma'nan lahu. Kenapa bertanwin? Kenapa bisa bertanwin? La ma'na lahu atau la ma'nan lahu? La ma'nan. Kenapa bertanwin? Bukan, kenapa pakai tanwin maksud saya? Karena enggak ada alif lam. Karena enggak ada alif lam ya. Enggak pakai. Pakai atau enggak pakai? Tadi bilangnya pakai. Iya, baik ya. Jadi di sini tidak menggunakan tanwin karena la-nya itu adalah la nafiyah lil jins. Di mana la nafiyah lil jins itu punya amalan yang membuat isimnya menjadi tidak bertanwin. Dikarenakan isimnya itu mabni hukumnya. ya, dan bina itu tidak disertai dengan tanwin, sebab tanwin itu hanya terjadi pada i'rab. Ya, li'anna al-hurufa minha syai'un la ma'na lahu. Ini karena sesungguhnya huruf itu sebahagiannya sebahagiannya ada yang tidak memiliki sama sekali tidak memiliki makna. Ya, sebahagiannya ada yang sama sekali tidak memiliki makna. Karena ya seperti yang kita bilang tadi ya, kata sambung ataupun harf itu butuh ya, sebab harf itu fakir ya, butuh jumlah kan gitu ya. Ya, butuh sesuatu yang membuat dia itu dibutuhkan ya, membuat dia itu menjadi tugas. Ya, karena kalau misalkan enggak ada jumlahnya ya, dia tugas untuk apa kan gitu. Ini kira-kira muta'alliqnya kemana ini? Ya, li'anna al-huruf. Karena ini lam kan, lam itu harfu jar. Ya. Jadi harfu jar ma'a majrurihi muta'alliqun bi ya, muta'alliqun untuk kalimat apa nih? Ya li'anna, karena ya, ini kan berarti keterangan ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan keterangan. Seperti ke rumah. Ke rumah maksudnya ke rumahnya gimana? Pergi ke rumah kan gitu. Atau pulang ke rumah. Nah, ini karena atau misalkan karena benci. Ya, karena benci berarti kenapa? Maksudnya apa? Ya, dia memukul karena benci. Ya, intinya kan harus ada jumlah sebelumnya. Nah, ini muta'alliqnya kemana ini? Kok tiba-tiba syarih ngomong li annal hurufa minha syai'un la ma'na lahu wa minha syai'un lahu ma'nan. Ya, ini muta'alliq untuk wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa inna ma yadhharu ma'nahu fi ghairihi. Ya, insyaallah ya, semoga ini ta'alliq untuk jumlah tersebut. Ya, kaitannya untuk jumlah tersebut. Untuk ucapan wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa inna ma yadhharu ma'nahu fi ghairihi. Ya, di mana tadi keterangan ataupun bahasa Indonesia dari lafaz tersebut, huruf itu adalah ya, kan tadi ini menerangkan tentang definisi huruf secara gambaran. Huruf itu adalah sesuatu yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, wa innama hanya saja maknanya itu muncul pada selain dirinya. Kan gitu. Maka kenapa keterangannya demikian? Ya, alasannya karena huruf itu sebahagiannya ada yang punya makna dan sebahagian yang lainnya ada yang memiliki makna. Ada yang tidak memiliki makna sama sekali, ada yang memiliki makna. Karena begitu. Jadi ini kaitannya kepada jumlah tersebut, yaitu wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa innama yadhharu ma'nahu fi ghairihi. Kenapa? Li'annal hurufa, karena huruf itu sebahagiannya ada yang tidak memiliki makna sama sekali dan sebahagiannya ada yang memiliki makna. Paham? Heeh. Kenapa li'annahu? Karena sudah disebutkan oleh huruf itu. Ya kan enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah kita zahirkan ya. Ya, li'annal hurufa ya, karena huruf-huruf itu ya sebahagiannya sebahagiannya itu ada yang tidak memiliki makna sama sekali dan sebahagiannya ada yang memiliki makna. Fa masalan al fi qaulika al qamar harfun. Contohnya seperti al yang terdapat dalam ungkapan kita al qamaru. Ya, maka al itu harfun li'anna al isma huwa kalimatu qamar faqat. Karena yang isim itu di situ cuma kalimat komarnya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan kalimat komarnya itulah yang isim. Sementara alnya harfun. Qala Allah taala juga yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakal, maksudnya ini sebagai dalil ya. Firman Allah yang dibawakan oleh syarih di sini sebagai dalil bahwa isimnya itu hanyalah komarnya. Di mana itu tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran. Ya, jadi isimnya itu ya cuma si qamarnya saja, tidak beserta alnya gitu loh. Fa qamar huwa al ismu, maka qamar itulah isimnya. Idza qulta al qamar, ya idza qulta al qamar fa al la ma'na laha fi dhatiha, maka al ya, maka al itu tidak memiliki makna pada zatnya. fala afadat istifhaman, dan tidak memberikan faedah pemahaman. Wala afadat tahqiqan, dan juga tidak memberikan faedah secara hakikat. Wala afadat syai'an, dan tidak memberikan faedah sesuatu pun. Fahiya idzan harfun lam ya'ti lima'nan. Maka kesimpulannya, al itu adalah huruf yang tidak memiliki makna. Wa qad naqulu bal hiya harfun jari ma'nan, tapi terkadang kita katakan bahwa al itu memiliki makna. Idza ja'at lil ahdi dhihni, saat dia bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksudkan, atau saat dia bertujuan untuk lil ahdi dhihni, ya bilangkannya benar. Iya, sesuatu yang dimaksudkan di dalam benak, atau dalam bahasa Indonesia biasanya apa? Kata-kata ini apa? Bukan. Apa bilangnya? Seperti rumah itu besar gitu ya. Rumah itu besar. Itu apa namanya? Kata apa? Ya, enggak tahu ya saya. Bahasa Indonesianya apa, lupa saya. Awil ahdi dzikri, ya, atau untuk bertujuan menentukan sesuatu yang telah disebutkan gitu. Ya kira-kira demikian. Adapun tentang masalah ahdi dzihni ataupun ahdi dzikr, ya ini juga sebenarnya pembahasan yang bukan untuk mubtadi gitu ya. Tapi lebih tepatnya mungkin untuk tsanawiyah atau mungkin bahkan untuk aliyah ya. Ini tentang masalah bahwa al itu faedahnya terbagi kepada dua bahagian secara garis besar, kemudian setiap bahagian terbagi lagi kepada beberapa macam ya. Nah demikian. Jadi singkatnya ya, terkadang ya huruf itu sebahagiannya tidak memiliki makna sama sekali, dan sebahagiannya itu memiliki makna, seperti yang terjadi pada al di sini. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Di mana al yaitu tidak memiliki makna secara zatnya. Jadi al apa maknanya? Ya enggak ada. Tapi saat kita bilang al baitu, ya maksudnya al baitu di sini maya mentakin si bait gitu loh. Di mana dia punya faedah? Punya makna si alnya tadi. Tapi kalau alnya jadi bilang al, apa bahasa Indonesia al? Ya enggak ada juga gitu. Ya. Ya itulah kenapa dibilang di sini enggak ada makna ya. Syekh bilang tidak ada makna. Wa qad naqulu bal hiya harfun ja'a limanan. Tapi begitu pun terkadang kita bilang dia itu huruf yang memiliki makna. Ya karena ada faedahnya. Yaitu apa faedahnya itu lil ahdi dhihni. Ya seperti rumahnya besar, maksudnya al baitul kabirun. Ya atau misalkan adribur rajula, ya aku memukul laki-laki tersebut. Ya adribur rajula, aku memukul laki-laki itu. Laki-laki itu maksudnya ya laki-laki yang ada di dalam benak kita gitu. Lil ahdi dzihni, yang kita tentukan di dalam benak kita. Awil ahdi dzikri, atau kita tentukan kita tayin dikarenakan disebutkan sebelumnya. Ya kan gitu. Seperti misalkan kita bilang datang seorang tamu. Ya, seorang tamu, tamu itu berarti tidak tertakyin ya, datang seorang tamu. Lalu kumuliakan tamu itu. Ya, lalu kumuliakan tamu itu. Ya, maka pada kalimat tamu yang kedua saat kita menggunakan bahasa Arab itu pakai alif lam. Adapun pada tamu yang pertama, ya pada kalimat tamu yang pertama itu kita tidak menggunakan alif lam. Datang seorang tamu. Lalu kumuliakan tamu tadi, gitu loh. Nah, maka tamu yang kedua itu waktu kita pakai bahasa Arab dia menggunakan al, kira-kira demikian. Wa kalimatu qad mukawwanatun minal qaf waddal, wal qaf wahdaha laysa harfan. Dan begitu pula dengan kalimah qad yang terdiri dari huruf qaf dan huruf dal. Maka qaf sendiri itu enggak punya makna. Itulah maksud dari pernyataan penulis, li annal huruf minha syai'un la ma'na lahu. Sebahagiannya ada yang enggak punya makna sama sekali, dan sebahagian yang lainnya ada yang dinamakan huruf juga tapi dia punya makna. Walau maknanya itu tampak saat bersama yang lainnya, kan begitu. Nah, maka qaf di sini kata Syekh, qaf yang ada pada kalimat qad, ya qaf yang ada pada kalimat qad itu tidak punya makna. Waddal wahdaha laysat harfan. Dan dal sendiri, ya maka itu bukan tidak menunjukkan makna ya, laisat harfan, bukan huruf. Li annaha lam ta'ti lima'nan, lakin qad jami'an, Ya, akan tetapi qad seluruhnya, ya, qaf dan dalnya harfun. Itulah yang namanya harf. Li'annaha ja'at lima'nan wa hiya harfun tahqiq fa sarat bidzalika harfan li'annaha ja'at lima'nan. Idzan al-huruf allati tatakawwanu minha al-kalimah laysat minal kalam li'anna al-harfu lam ya'ti lima'nan. Jadi kesimpulannya, oh ya benar, afwan. Li'anna al-harfa lam ya'ti lima'nan. Jadi kesimpulannya, huruf-huruf itu, ya, huruf-huruf yang terbentuk darinya sebuah kata, ya, jadi huruf-huruf yang tersusun darinya sebuah kalimah, itu tidak kita namakan dengan kalimah. Karena huruf tersebut tidak memiliki makna. Wa kalimatu zaid tatakawwan min zai wa ya wa dal. Fazai laisat harfan fil istilah. Maka zai itu enggak huruf secara istilah. Lianna halam ta'ti lima'nan. Karena zai yang ada pada kalimat zaid itu enggak punya makna. Wal ya fi zaid juga laisat harfan fil istilah. Secara istilah. Li'annaha lam ta'ti lima'nan. Ya karena enggak punya makna. Ya yang ada pada kalimat zaid. Begitu pula dengan dalnya. Idzan al naqul innaha harfun li'annaha ja'at lima'nan. Jadi berarti al itu kita katakan sebagai harf secara istilah. Karena apa? Dia bisa punya faedah. Nah, jadi cuma problemnya ya, problemnya bagi saya, apakah berarti al-qamaru itu dua kalimah? Ya, permasalahannya di situ jadinya. Karena dia bilang idzat al-naqul innaha harf. Jadi kesimpulannya berarti berdasarkan penjelasan yang beliau jelaskan tadi, berarti al itu adalah harf. Karena dia punya makna. Punya faedah. Beda dengan zai yang ada pada kalimat zaid. Dia enggak punya makna. Sementara al itu punya makna. Kan begitu. Li'anna haja di manan kata Syekh kan. Tapi yang jadi masalah berarti apakah al-qamaru itu berarti dua kalimat? Ya, di situ problemnya kan gitu. Baik, wallahu a'lam. Wa naqul salim. Ya, dan misal kita bilang kita apa ucapan kita salim ya. Fahada ismun, maka salim ini adalah nama. Fihi arba'atun huruf, yang di dalamnya terdapat 4 huruf, terdiri dari 4 huruf. Sin, alif, lam, mim. Fasin laysat harfan. Maka sin itu tidak kita bilang harf secara istilah maksudnya. Li'anna halam ta'ti lima'nan. Karena sin yang ada pada kata salim, ya sin yang ada di kata salim itu tidak memiliki makna. Wal alif laysat harfan, dan alif juga tidak bisa kita bilang huruf secara istilah. Karena alif yang ada pada yang ada di kata salim itu juga enggak punya makna. Begitu pula dengan lamnya, begitu pula dengan mimnya. Lakinna sin ya qad takunu harfan fi ghairi hadha at-tarkib, tapi bisa jadi sin itu, huruf sin itu adalah huruf secara istilah tapi tidak di tarkib ini, tidak di kalimah ini. Misal sayaqumu zaidun, fasin huna harfun, maka sin yang ada di sayaqumu itu adalah harf. Li'annaha ja'at lima'nan, karena sin yang ada di sayaqumu punya makna. Wa huwa tanfis, dan maknanya adalah akan, kan begitu. Nah demikian. Jadi berdasarkan penjelasan ini, ya memang berarti al itu adalah harf fil istilah, huruf di dalam istilah. Tapi problemnya, ya itu tadi pertanyaan saya, apakah berarti al-qamar dua kalimah? Ya wallahu a'lam. Nah, demikian. Wa kadzalikal alif qad takunu fi ba'dil ahyan hamzah istifham wa bihadza takunu harfan li'annaha ja'a lima'nan. Dan begitu pula dengan alif, di mana di beberapa keadaan dia sebagai hamzah istifham, maka ketika itu tentunya dia harf ya karena memiliki makna. Wal lam qad takunu harfan fil istilah idza ja'at harfan harfa jarrin misalan kama fi qaulika al mal li zaidin ya. Dan lam juga bisa jadi huruf secara istilah ya. Berbeda dengan lam yang ada di kalimah salim tadi. Lam yang ada di kalimat salim tidak dikatakan huruf secara istilah karena tidak memiliki makna. Tapi terkadang lam itu huruf secara istilah. Apabila dia sebagai huruf jar. Contohnya yang terdapat di dalam ungkapan kita al-malu li zaidin. Jadi lam yang ada pada kalimat zaid, lam yang ada pada ungkapan li zaidin tadi adalah harf, huruf secara istilah. Wal mim takunu harfan, dan mim juga demikian. Bisa kita bilang harf secara istilah. Idza dallat 'alal jama', jika dia menunjukkan apa? Jama'. Demikian. Jika dia menunjukkan jama'. Tapi di sini enggak dikasih contohnya ya. Enggak tahu kenapa enggak dikasih contohnya. Antum. Hah? Antum maksudnya. Enggak tahu saya. Contohnya yang mana nih? Wal mim takunu harfan fil istilah idza dallat 'alal jama'. Kapan mim itu bermakna jama'? Hum gitu. Hum itu. Iya, dua-duanya ya. Hah? Iya, enggak, bukan mimnya kan? Ya enggak tahu saya ini. Di mana ini? Mim bermakna jama'. Idza dallat 'alal jama'. Di mana ikhwah? Mim bermakna jama'. Ada yang tahu? Wal mim, ya, kata beliau di sini, dan mim itu takunu harfan fil istilah. Bisa jadi itu huruf secara istilah. Jadi mim bisa jadi huruf. Walau mim yang ada pada kalimat salim itu tidak bisa kita bilang huruf secara istilah. Tapi mim bisa jadi huruf secara istilah apabila dia menunjukkan jama'. Nah ini gak tahu saya mim yang mana ini. Apakah memang maksudnya mim yang ada di kum ya, atau mim yang ada di hum ya, atau mim yang ada di mana lagi? Ya, apakah itu maksudnya? Karena memang itu menunjukkan jama' sehingga dia dibilang harf. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bisa jadi memang maksudnya adalah kum itu ya, yang ada di kum, yang ada di hum dan sebagainya. Ya, karena memang mim-mim yang ada di situ jika kita baca penjelasannya itu memang menunjukkan untuk jama'. Wa 'ala kulli halin yajibu an na'rifa anna qawlahu harfun ja'a lima'nan yaqsidu bihi al-harf alladhi lam ya'ti lima'nan bal huwa min binyatil kalimati. Ala kulli hal, biasanya bahasa Indonesia gimana nih? Wa ala kulli hal. Iya, atas setiap keadaan. Maksudnya biasanya bahasa kita di sini istilahnya kayak gimana? Istilah wa ala kulli hal. Biasanya istilahnya seperti apa? Wa ala kulli hal, pokoknya gitu ya, pokoknya ya. Ya biasanya kita gitu ya, pokoknya. Gitu kan istilah kita kan? Ya, wa ala kulli hal, pokoknya yajibu an na'rifa anna qawlahu, wajib untuk kita ketahui bahwa pernyataannya harfun ja'a li ma'nan, ya, huruf yang memiliki makna, yaqsidu bihi al-harfa alladhi lam ya'ti li ma'nan. Ya, karena dia bermaksud di sana ada huruf yang tidak memiliki makna. Bal huwa min binyatil kalimah. Ya, bahkan dia itu hanyalah komponen kalimah. Semisal sin yang ada pada kalimah salim, dan lam juga demikian, dan dal yang ada di kalimah zaid, dan ha yang ada di kalimah Muhammad. Maka itu cuma huruf komponen. Ya, summa dzakara al-muallif rahimahullahu taala fi ma yali alamat al-ism hatta ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?